Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kemudahan dan keistiqoman sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadikan mukadimah berkumpulnya kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'un dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan selalu dan yang kita cintai bersama, dan semoga Allah beri segala limpahan kebaikan kepada guru kita semua, Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan semoga Allah permudah segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama urusan dakwahnya pun dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Serta yang kami muliakan selalu para hadirin, para hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, semoga selalu istiqomah mendengar dan menyimak kajian-kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Buya Yahya. Baik, dalam agenda majelis spesial bulan Ramadan yang mulia ini, rutin setiap siang kita terbiasa mengikuti kajian Zawiha Duha, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan mengkaji kitab Sapinatun Najah bersama guru kita semua, Buya Yahya. Maka dari itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kami ucapkan selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan kajian kitab Sapinatun Najah bersama guru kita semua, Buya Yahya. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah, allimna ya rabbana ta'wila wa faqihna fid din, waj'alna ya rabbana min ulama'ikal amilin wa min tu'atikal mukhlisin, fahsurna yawmal qiyamati ma'a habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi, urzukna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumir, yang biasanya kita hadirkan di Halaqoh Fajar. Kita geser di Zawiyah Duha karena belajar akidah kita sudah selesai pada pertemuan kemarin yang lalu, sehingga Zawiyah Duha yang semula adalah akidah kita ganti dengan fikih. Bab solat berjamaah. Kita sudah masuk sholat berjamaah, ini penting sekali. Nanti akan kita tambahkan dari catatan-catatan yang sudah jadi, ini nanti bisa disempurnakan untuk jadi pedoman bagi siapapun yang akan jadi imam. Fikih praktis dalam sholat berjamaah. Enggak jaminan orang baca kitab fikih lalu bisa benar dalam berjamaahnya, karena ini babnya praktek, urusan praktek, sehingga kita simpulkan ringkas agar jadi pedoman poin-poin terpenting, sekaligus kami hadirkan apa sih yang sering dilupakan oleh imam-imam, hal-hal yang seharusnya tidak ditinggalkan. Faslun fasal. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi umuru ulumihi fid darini amin ila anqal alladhi yalzamu fihi niyatul imamati arbaun. Yang diwajibkan di dalamnya untuk niat imam ada empat. Jadi segini ada gambaran dulu biar terasa. Kalau ada orang jadi imam di masjid ini, bahkan di Masjidil Haram, dia tidak pakai niat imamah, niatnya sendiri. Usali fardhu arba mu'adzan apa? Usali fardhu arba rakaat mustaqbal tadi. Enggak pakai imaman, enggak niat jadi imam. Orang imam di Masjidil Haram yang ribuan pengikutnya atau imam di sini. Tidak pernah pakai niat imaman, salatnya dia sah. Dan salatnya makmum juga sah. Makmum yang tidak tahu dapat pahala utuh. Tapi imamnya kasihan enggak dapat pahala tapi sah. Karena mengatakan imaman, niat imaman bagi orang yang sholat di masjid seperti ini hukumnya adalah untuk mendapatkan keutamaan jamaah, bukan demi keabsahan sholat. Tapi ada beberapa sholat yang imam wajib niat jadi imam. Kalau dia tidak niat jadi imam, enggak sah sholatnya dan enggak sah sholat pengikutnya. Yang pertama adalah al-jum'atu. Sebab syarat sahnya sholat Jumat adalah berjamaah. Enggak ada sholat Jumat sendiri-sendiri. Baik. Sholat Jumat harus berjamaah. Kalau ada orang imam Jumat, kemudian enggak pakai niat kalau dia berjamaah, berarti dia niat sholat sendiri. Mana sah? Tidak sah dia. Kalau dia diam-diam bohong, enggak ngomong, ya makmumnya sah karena enggak ngerti. Tapi dia sendiri adalah tidak sah. Karena apa? Dia sholat Jumat. Karena dua rakaat sholat Jumat. Tapi enggak pakai niat imamah. Tidak niat jadi imam, maka tidak sah sholatnya. Sholat Jumat. Yang enggak sah sholatnya siapa? Sholatnya dia. Terlebih dahulu. Baru nanti bagi makmum yang tahu tentunya. Kalau dianya khianat enggak ngasih tahu, ya Allah memaafkan. Tapi kalau makmumnya tahu, bahkan sudah ngomong, ana mau jadi imam tapi enggak pakai niat jamaah ya, wah jangan ikut. Baik. Kedua, ini sholat berjamaah ya, sholat Jumat. Tidak ada sholat Jumat tanpa berjamaah. Sehingga yang jadi imam pun harus niat berjamaah, makmumnya pun juga niat bermakmum tentunya. Sholat sendiri enggak sah karena jamaah, Jum'ah harus jamaah. Wal mu'adatu, yang kedua sholat mengulang. Ini babnya khusus, bab sholat mu'adah. Ini adalah sholat yang sering dilupakan, khususnya dalam madhab Imam Syafi'i dikukuhkan. Bahkan biarpun madhab Hanafi dan Maliki secara umum mengatakan tidak ada sholat mu'adah, tapi para fuqohanya, ulamanya juga banyak yang mengambil sholat mu'adah. Sholat mu'adah adalah mengulang sholat dengan berjamaah. Kaidahnya sederhana. Semua ada dua kaidah. Kaidah ini dulu ya, kaidah sholat mu'adah ini. Semua sholat yang disunnahkan berjamaah itu sunnah untuk diulang. Semua sholat yang disunnahkan berjamaah itu boleh, bahkan sunnah untuk diulang. Ini kaidah untuk ini. Ada kaidah umum tadi ketinggalan. Kaidah masalah bab ini, babnya yang harus pakai niat imamah ya, kaidah umum. Semua salat yang tidak sah dilakukan sendiri maka harus niat berjamaah, niat imamah. Yang isinya empat tadi itu. Semua sholat yang enggak sah dilakukan sendiri maka wajib niatul imamah, wajib niat imamah. Ini kaidah yang pertama sebetulnya, cuma tadi dia sebutkan itu kaidahnya gitu. Sholat Jumat enggak sah dilakukan sendiri maka wajib niat imamah. Mengulang sholat tidak boleh kecuali berjamaah, maka harus niat. Sholat mu'adah ini banyak sebab, diantaranya untuk menolong orang lain sunnah kan, disunahkan menolong orang lain. Contoh ini dalam hadis Nabi diriwayatkan, ada satu orang datang ke masjid. Ada dua riwayat. Yang pertama riwayatnya, ada satu orang datang ke masjidnya Rasulullah. Mungkin ada di antara kita seperti itu. Tak tahunya sampai di masjid sudah selesai berjamaah. Wah, toleh sana toleh sini, enggak ada teman. Nabi yang melihat langsung. Makanya imam itu biar melihat itu sunnahnya ila inilah. Termasuk sunnahnya jadi imam itu adalah setelah assalamualaikum hendaknya dia menghadap ke jamaah, atau begini, meletakkan jamaah di kanannya, kiblat di kirinya. Itu sunnah khususnya anak-anak buya ini. Kalau mau jadi imam, belajarlah ilmu jadi imam. Hafalan Quran belum cukup, itu ilmu menghafal Quran beda. Kenapa belajar jadi imam berjamaah 10 menit aja gak mau? Agar benar bagaimana jadi imam. Nah ini ada ilmu menjadi imam, belajar. Sementara sekarang yang jadi kaidah yang punya hafalan Quran jadi imam, kan begitu. Belum mengerti ilmu bagaimana jadi imam. Tinggal dicas 30 menit duduk. Belajar jadi imam, faqih. Seorang imam harus ayyakuna faqihan. Seorang imam harus faqih di dalam bab jadi imam. Tukang adzan harus faqih dalam bab adzan. Biarpun yang lainnya adalah super tidak tahu, super bahlul. Tapi karena dia jadi imam harus ngerti imam, seluk-beluknya tentang jadi imam. Tidak hanya sekedar suaranya bagus langsung jadi imam, enggak begitu. Pembekalan. Nah, mu'adah sholat yang mengulang itu tadi sunnah. Jadi kaidah tadi bahwa semua sholat yang disunahkan berjamaah sunnah diulang. Sholat duhur disunahkan berjamaah, maka nanti disunahkan mengulang. Tapi mengulangnya tidak dengan jamaah yang sama. Itu enggak diperkenankan, habis sholat, sholat lagi, nyeksa umat itu nanti. Wah, ngamalkan salah, salah ngajinya. Wah, ini sunnah. Habis sholat duhur, duhur lagi, sunnah. Sholat mu'adah, sunnah. Bukan begitu. Nanti diceritakan ada orang datang di majlisnya Nabi, di masjid Rasulullah, sudah selesai sholat berjamaah. Nabi melihat kasihan orang tersebut. Ar-Raufur Rahim, merasa kasihan. Lalu berkata, "Man sayatasaddaq bihadzal rajuli falyusalli ma'ah." Siapa yang pengin sedekah dengan orang ini, salatlah dengan dia. Nabi nawarkan dari jamaah yang sudah salat karena hukumnya sunnah, enggak memaksa Nabi. Siapa yang mau? Berdirilah, ada orang nemeni. Maka ini dianjurkan para santri harus punya budaya baik semacam ini. Kalau ngelihat kawannya belum sholat berjamaah, saya temani, bergegas, berlomba. Hadis yang serupa maknanya, kisah tentang dua orang datang ke masjid Nabi Muhammad pas Nabi lagi sholat. Masjid zaman Nabi belum bertembok seperti itu, masih kelihatan begitu. Rupanya dia duduk nongkrong di pinggir masjid begitu, tidak ikut sholat. Setelah Nabi Assalamualaikum melihat mereka berdua tidak sholat, Nabi bertanya, kenapa kamu tidak sholat berjamaah dengan kami? Mereka menjawab polos dengan ilmunya, qad sallaina fi rihalina ya Rasulullah, kami sudah sholat di rumah ya Rasulullah. Nabi menjawab, kalau seandainya kamu ikut sholat dengan kami tadi, maka akan jadi amalan sunnah untukmu. Nah, inilah yang jadi sandaran madhab kita Imam Syafi'i, bahwa mengulang sholat dengan berjamaah guna untuk menolong yang pertama, orang yang belum berjamaah. Yang kedua, kalau kita menemukan jamaah sholat yang pertama tidak berjamaah, tatanya kita ketemu dengan orang yang sholat berjamaah, maka kita sudah sholat sendiri, maka masuk lagi sholat berjamaah. Atau kita sudah berjamaah, menemukan jamaah yang lebih besar lagi. Tapi jamaah yang kedua beda dengan jamaah yang pertama. Jadi menemukan jamaah lagi, itu sunnah. Dan mungkin kebayang, kita melihat di sini mungkin ya sebagian anak yang membantu sholat fardu 5 waktu. Pertanyaannya adalah, pernahkah ini sholat raweh sunnah atau tidak dengan berjamaah? Sunnah berjamaah. Nah, ini pernah melihat enggak orang mengulang sholat raweh berjamaah? Kayaknya belum di sini. Di Yaman Buya setiap malam melihat Habib Salim Syatiri mengulang sholat raweh berjamaah. Sudah sepuh, sakit, sholat di masjid Puftaim 20 rakaat, ke masjid Ba'alawi 20 rakaat, ke masjid Muhudar 20 rakaat. Kok nikmat benar sholat bagi orang kayak begitu. Kita yang mahasiswa itu sholatnya pun milih yang, kita alasannya sibuk belajar, beliau juga sibuk ngajar. Nah, hanya sebagian dari kita lah kalau pas hari libur ngikut kita. Kalau enggak libur kita belajar. Kalau pas hari libur, malam Jumat, kita langsung ngikut dari Masjid Ba'alawi. Nyekatnya di Masjid Ba'alawi, Masjid Muhdor, nanti Masjid Ali terus. Ada orang-orang seperti itu, wah hebat. Ini terawih aja mau dipangkas, kalau bisa 10 menit, ini kan heboh. Dikurangi lagi dari 20, waduh bagaimana ini, pangkat kita di mana itu? Mu'adah, beda. Bolehlah sekali-kali nanti ya, santri ya, terawih. Awal waktu di belakang, nanti sini jam 12 malam ada terawih lagi. Lailatul Qadar, malam ah, malam Subuh Ramadan, wah ikut lagi wah. Berarti berapa? 40 rakaat tarawih, 20 dan 20. Sampai berapa kali boleh diulang? Yang dikukuhkan, madhab yang dikukuhkan, ngulang sekali. Cuman ulama-ulama yang lain dari madhab saya mengatakan sampai tidak batas. Yang penting jangan keluar dari waktu. Salat mu'adah. Suami menemani istri. Istrinya belum sholat berjamaah. Istrinya diajak sholat dulu di rumah, baru pergi ke masjid. Idealnya begitu, sholat dulu di rumah, ma, sambil jaga anak-anak kan, ya sholat dulu yuk, sholat, mi, sholat. Habis sholat pergi ke masjid, sholat lagi berjamaah, hebat itu. Atau setelah sholat di masjid, kemudian pulang, menemukan istri yang belum sholat, ditemani lagi sholat berjamaah. Nah, yang kedua ini mungkin lebih mudah. Yang pertama susah. Kenapa? Kalau sudah merasa sholat, nanti gak akan pergi ke masjid. Oh, sudah sholat. Langsung berhenti. Sudah sholat, gak ke masjid lagi. Cuman kalau yang kedua ini masuk dalam wilayah khilaf. Sebab diupayakan yang mengulang itu jadi imam. Yang mengulang jadi makmum. Yang mengulang jadi makmum. Bukan jadi imam, diupayakan. Jadi kalau normal, Buya sudah sholat berjamaah. Kemudian Anda salah satu santri belum sholat, Buya nemeni, maka sebaiknya santrinya jadi imam. Tapi kalau Buya dengan Umi, masa Umi jadi imam? Tidak. Secara fikih kenapa kok begitu dihimbaunya, hendaknya yang belum mengulang jadi imam di dalam sholat fardu, ya dalam sholat sunnah itu aman. Sebab begini, dalam sholat fardu, dalam berjamaah itu yang mengulang itu jadi sholat apa? Dalam sholat mu'ahadah itu, bagi yang mengulang itu, mana yang fardu? Kan dua-duanya fardu, tapi dihukumi sunnah. Salah satunya dihukumi sunnah. Mana dihukumi sunnah? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, kebanyakan mengatakan sunnah. Sebagian mengatakan bebas yang dikatakan sunnah. Boleh pertama dan kedua. Nah, kalau dikatakan bahasanya sholat yang kedua dikatakan sunnah, berarti kalau Buya yang ngulangkan sunnah, kemudian Buya kok jadi imam? Jika makmum meyakini apa yang saya lakukan adalah sunnah, tidak mendapatkan pahala berjamaah. Tapi kalau bagi yang mengatakan bahwa sholat mu'adah, sholat mengulang itu bebas milih, yang dijadikan wajib yang mana suka-suka, suka milih ya. Kalau kita pastikan yang kita jadikan sunnah adalah tadi, sekarang adalah wajib, maka kita boleh maju jadi imam, khususnya dengan istri. Direkam, diulang, nanti difahami. Baik. Jadi saya jadikan yang sunnah sholat yang pertama, pulang menemani istri. Berarti yang wajib adalah sholat saya yang kedua, maka saya jadi imam, aman. Boleh enggak? Artinya setelah itu, makanya jarang kita bahas, enggak usah mikir masalah itu deh. Yang penting bantu orang lain untuk sholat berjamaah, selesai insyaallah. Ini yang sering ditinggalkan, hal-hal kayak begini. Padahal dalam madhab Syafi'i diulang-ulang dalam setiap kitab fikih, diulang-ulang dalam bacaannya, tapi bukan diulang-ulang diamalkannya. Kenapa? Menurut kita tidak sah. Biarpun menurut dia adalah sah. Ini pendapat yang pertama yang dikukuhkan, tapi ini berat. Bahasa fikihnya adalah al-ibratu bi'tiqadil ma'mumi la bi'tiqadil imami. Ini yang rojah, yang dikukuhkan. Yang dianggap adalah anggapan makmum. Kalau makmum menganggap sholatnya imam sah, makmum boleh ngikut. Madhab Hanafi yang berpegangan tangan, coba menurut madhab Syafi'i pegangan tangan batal atau tidak? Batal. Karena kita madhab Syafi'i menganggap bersentuhan tangan batal, maka kita tidak boleh ngikuti dia. Termasuk ini ilmu, saya kasih wawasan gambaran yang pertama, nanti ke belakangnya sama kasusnya. Contohnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam madhab Syafi'i adalah Bismillah ayat minal ayati fi suratil fatihati. Ayat di dalam surat Al-Fatihah, Bismillah ayatun minha, ayat dari surat Al-Fatihah. Lah kalau orang baca Fatihahnya kurang satu surat, sah atau tidak? Tidak sah. Yakin enggak? Jangan ragu, masa ini belajar Fatihah kok? Ya, kurang satu huruf saja tidak sah kok. Ayatnya kurang satu ayat, sah atau tidak? Tidak sah. Makanya menurut madhab Syafi'i, yang tidak membaca Bismillah sah atau tidak? Tidak. Terlepas dari madhab yang lain, madhab Abu Hanifah atau madhab Malik, atau madhab Malik sama, sebagian madhab rata-rata mengatakan iya, hanya wajib dijelaskan atau dipelankan gitu saja. Kalau madhab Syafi'i adalah termasuk dari surat Al-Fatihah. Baik, kemudian kita bermakmum dengan orang yang yakin enggak baca Fatihah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahnya ketinggalan, tidak sah. Maka kita tidak boleh bermakmum. Pendapat yang pertama yang dikukuhkan oleh al-ma'mumi la bi'tiqatil imam. Tapi alhamdulillah Imam Syafi'i ada pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqatil ma'mumi. Al-ibrah bi. Nah, ini contohnya seperti itu. Semua syarat, semua salat yang tidak terpenuhi syaratnya karena uzur, salatnya sah dan wajib diulang, kecuali masalah menutup aurat. Biarpun belajarnya Safinah, tapi bisa ngalahin yang belajar gede nanti. Yang belajar gede enggak belajar dulu sini bengong nanti. Safinah kata kitabnya, paham enggak? Makanya lah kalau memang tadi seperti itu najis, berarti syaratnya tidak terpenuhi, namanya menutup apa, badannya tidak suci, ya enggak, bajunya tidak baik, dia sholatnya sah atau tidak, tapi wajib. Ini contohnya, boleh enggak kamu yang sempurna imam dengan dia? Ini tidak boleh. Jadi faham dulu, karena apa, dia sholatnya harus ngulang. Maka kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya harus diulang. Contohnya bukan saja urusan apa tadi, terkena najis, mungkin tayamum, ada tayamum yang tidak harus diulang kan, ada tayamum yang wajib di. Baik, pertanyaan, kapan sholat dengan tayamum harus diulang? Fukdan hissi, satu, di tempat yang biasanya ada air. Kalau sholatnya karena seperti itu, yang enggak paham balik lagi bab tayamum nanti. Saya enggak akan ngulang di sini, habis waktunya nanti. Karena sholatnya harus di boleh enggak kita bermakmum dengan dia? Enggak boleh, karena kita sempurna. Tapi kalau sama-sama kayak dia, ente satu rombongan, ya sama, ya boleh kalau sama-sama. Tapi kita sempurna, bermakmum dengan yang tidak sempurna, enggak boleh. Tapi orang sakit bertayamum, wajib diulang tidak? Tidak. Boleh kita bermakmum dengan dia? Boleh. Paham dulu. Kalau paham enak. Jelas ya, mudah. Pokoknya ngaji itu kecil-kecil, makanya di sini enggak usah gede-gede kitabnya, kecil-kecil sudah. Enggak apa-apa, kitab yang paling terkecil sudah. Enggak usah ngomong gede-gede. Biarpun kamu sudah belajar kitab apa, Safinah. Ustaz Safinah. Kemana-mana Ustaz Safinah, tapi faham. Ustaz Minhaj, faham? Tidak faham. Selesai? Jelas ya? Jadi tidak boleh seorang makmum meyakini kalau imamnya sholatnya harus ngulang. Kalau sholatnya harus ngulang, berarti boleh enggak kita ngikut? Tidak boleh. Selesai. Wala yakuna makmuman, bermakmum dengan makmum enggak boleh. Bermakmum dengan makmum enggak boleh. Wong dia jadi makmum, kok kita makmum dengan makmum? Harus yakin dia imam. Ada dua orang sholat. Nah, dua orang ini anggap saja kakak adik. Cuman kalau orang ngerti fikih ya jelas dong. Jadi gak kebayang. Cuman yang dicontohkan itu kadang masih subhat. Contohnya begini, ada dua orang jadi gak jauh. Mungkin anak perempuan, adik perempuannya lima di belakangnya. Saudaranya laki-laki dua sholat di depan. Agak remeng-remeng. Ya kan? Cuman jejer. Kan sholatnya kan jejer. Kalau jadi makmum dengan imam kan jejer. Barisannya satu baris kan? Cuman imamnya maju sedikit. Karena remeng-remeng gak kelihatan. Mana yang jadi imam? Mana yang jadi makmum? Ini anggap saja ini makmumnya enggak ngerti cara berjamaah. Kalau ngerti cara berjamaah pasti tahu kalau kiri sama kanan yang imam yang mana? Yang kiri pasti, karena kamu sudah ngerti imamnya. Anggap saja ini masih bahlul belakang nih. Mana yang makmum? Mana yang imam? Kalau kalian sudah ngerti, pasti yang kanan adalah mak, yang kiri adalah anggap saja ini masih super bahlul, bingung. Enggak boleh, harus pasti mana imamnya. Mana imamnya? Atau rumah di kota kan lipat-lipat begini, belok pondok begini. Tak tanya apa? Ada di gang kecil itu ada satu orang bisa ngelihat ke shop yang ke depan, tapi hanya sempit begini untuk masuk satu orang. Sebab agar sah berjamaah, agar sambung nanti. Ini makmum melihat barisan sebelumnya kan? Barisan sebelumnya melihat barisan biarpun sampai Bandung sana sah, pokoknya saling melihat terus. Lah ini karena tempatnya sempit hanya satu orang. Satu orang pas di pintu kecil. Kita di belakang makmum. Tapi kita tidak yakin ini kayak makmum, karena ada Allahu Akbar, dia ruku. Tapi modelnya karena sendirian, di belakangnya sendirian, temannya sendirian, penyambung saja dia. Di belakangnya ada barisan satu sop. Modelnya kayak imam kan dia? Karena dia sendiri, penyambung dia. Penyambung, karena jam sempit. Tapi kelihatannya kayak imam. Tapi waktu ada suara Allahu Akbar, dia ruku. Allahu Allah di mana? Lah, gitu itu. Nah, kalau kita tidak yakin ini bukan imam, enggak boleh kita bermakmum dengan dia. Tapi harus yakin ini adalah jadi imam. Kita meyakini dia yang kita pilih jadi imam dan dia benar. Maksudnya tidak ada ragu, bukan makmum. Bukan makmum. Jadi dia bukan makmum. Kalau dia lagi jadi makmum, enggak boleh kita bermakmum dengan makmum. Tidak boleh kita bermakmum dengan makmum. Tapi kalau kita bermakmum dengan orang yang enggak mau jamaah tetap sah. Imam di Masjidil Haram enggak mau niat berjamaah imamnya. Kita di belakang sholat sah sholat kita. Tapi yang enggak boleh kita bermakmum dengan makmum. Ini yang enggak boleh. Wala ummiyah. Ini pembahasan yang Buya bahas tadi. Ummi di dalam bab sobe. Beda dengan ummi dalam urusan baca membaca. Kalau urusan ummi dalam bab baca membaca adalah buta huruf artinya. Ummi dalam bab membaca, baca membaca buta huruf. Yang enggak ngerti huruf alif ba ta itu ummi dalam masalah baca membaca. Tapi kalau sudah kalimat ummi lafadznya sama, itu adalah orang yang tidak benar di dalam membaca Fatihah. Jadi setiap istilah itu dilihat di bab apa itu. Istilah syad, misalnya syad, itu beda-beda. Di dalam urusan fikih pendapat, dalam urusan hadis, hadis syadi, dalam urusan bahasa yang tidak dijadikan kaidah. Ada syad itu. Sama-sama lafad tapi beda, ini babnya apa? Kalau bab sholat, yang namanya ummi adalah orang yang tidak bisa benar dalam baca Fatihah. Hak jadi kaf. Biarpun dia bisa baca kitab, wah bacanya hebat. Tapi setiap ngomong hak menjadi kaf. Hak menjadi kaf. Berarti dia ummi. Belepotan bacaan Fatihahnya. Nah, bahkan bagaimana kalau kita bermakmum dengan orang yang bacaan Fatihahnya ada yang enggak benar? Bukan disengaja ya lah. Kalau sengaja menyalah-nyalahkan bacaan Al-Qur'an hukumnya dosa. Tapi bagi orang yang belum bisa lalu salah tidak dosa. Orang baru belajar baca Al-Quran tuh gak bisa membedakan antara sin, sot, shin. Ya sin semuanya. Insya Allah. Insya Allah. Sin semuanya. Yang punya shin, shin semuanya. Fisabilillah. Wah, serem banget. Jadi shin semuanya. Karena gak ngerti. Karena baik. Lah, ummi dalam bab salat lawannya qari. qori yang benar bacaan Fatihahnya. Kalau bacaan Fatihahnya benar namanya qori. Maka kaidahnya qori tidak boleh bermakmum dengan ummi. Ini. Jadi ini mualif khusnudon sama kita ini. Dipikir bacaan kita sudah benar. Makanya allayak wala ummiyan. Imamnya tidak boleh ummi. Berarti dibayangkan kalau kita makmumnya sudah hebat bacaannya. Tapi kalau ummi plus ummi boleh. Sama-sama belepotan boleh. Satu madhab. Satu belepotan dengan belepotan oke. Okay. Tapi yang bacaannya Fatihahnya benar. Bermakmum dengan yang bacaan Fatihahnya enggak benar enggak sah. Menurut pendapat yang dikukuhkan kembali kepada khilaf yang dia sebutkan. Kaidahnya ini madhab yang dikukuhkan al-ibrah bi'tiqadil makmum. Kalau menurut makmum bacaannya. Sebab gini, kalau merusak Fatihah sah enggak? Sah bagi orang yang bisa baca Fatihah. Tapi kalau orang bisanya begitu? Sah saja bacaan Fatihahnya enggak benar memang bisa begitu. Berarti kalau kalian seorang hafid bacaan Qur'annya benar bagus, menemukan seorang imam yang bacaan Fatihahnya enggak benar, ha jadi kaf, kemudian sin jadi syin, oh, macam-macam berubah semuanya, tapi memang dia bisanya begitu. Menurut dia sah enggak salatnya? Sah, karena yang bisanya seperti itu. Tapi menurut kalian yang hafal Quran, menurut fikih tadi yang kita bahas, dia and kalian qori yang bisa baca benar, dia adalah enggak boleh bermakmum dengan di karena al-ibrah bi'tiqadil makmum. Asalkan menurut makmum dia tidak sah, berarti kita enggak boleh ngikut di dia. Kan sama kasusnya yang pertama. Tapi kalau pendapat yang kedua sama dengan kasus enggak baca bismillah tadi. Jadi tolonglah jangan terlalu kenceng-kenceng pegang yang begini gara-gara hafidzul Quran sombong bener. Salah sedikit saja enggak boleh saya bermakmum dengan dia. Padahal salahnya bukan salah yang menjadikan dia ummi, hanya kurang fasih saja deh. Kurang jelas ininya lah. Ini ada. Makanya jadi hafid kalau enggak belajar ilmu ini jadi merendahkan orang. Ada suatu ketika kita melihat seorang perempuan hafal Quran, selamanya enggak mau berjamaah. Menganggap dia paling bagus semuanya. Sendiri terus. Innalillah, dinasihati enggak bisa. Karena hanya sibuk ngafalin Quran, enggak mau ngaji. Stres dia. Sehingga enggak dapatkan fadilah jamaah. Kenapa? Gara-gara enggak jadi. Kalau enggak jadi imam enggak mau sholat. Menganggap yang lain salah. Salah baca ini. Ummi itu membaca yang mukhil, yang merusak makna. Tapi kalau memang bacaannya tidak merusak, hanya sah. Kalau buya itu standar sah saja. Tidak sampai enak-enak, makanya jangan suruh jadi imam, nanti enggak menarik. Standar sah deh, sah. Nah, sudah sah cukup, kita boleh ngikut biarpun pendapat yang pertama, biarpun makmum lebih bagus bacaannya sah. Yang penting bacaannya tidak rusak. Bahkan kalaupun seandainya bacaannya rusak, kalau orang ngerti fikih tadi, bacaannya rusak Fatihahnya, karena memang dia bisanya begitu, dia sah enggak menurut dia sendiri? Sah, karena bisanya begitu. Pendapat yang kedua bagaimana? Al-ibrah bi'tiqadil imam. Imam sah, maka kita boleh ngikuti karena dia sah. Sehingga jangan kaku-kaku, hei anakku yang hafal Quran, jangan karena hafal Quran kamu salah faham fikih. Akhirnya setiap sholat berjamaah ngelihat sedikit salah saja langsung nah ini bukan tampak pintermu, tampak bahlulmu nanti tambahan ya. Maksudnya apa? Wawasan itu penting, tapi tetaplah kalau orang merasa bacanya enggak benar, jangan maksa jadi imam. Gara-gara bangun masjid saja kok harus jadi imam terusnya. Kiai makso. Kiai maksakan diri, bacanya belepotan. Pernah suatu ketika, saya sholat Jumat di sebuah tempat. Saya enggak dengar dia ngomong apa. Padahal saya di depan. Sampai saya pikir-pikir apa kuping saya yang rusak. Habis sholat itu Masya Allah, baca Fatihahnya enggak karu-karuan. Ini kita sebelum ke Yaman dulu, sebelum berangkat itu. Baca ini. Akhirnya kita tanya kepada ini siapa? Apa tidak ada ustaz lain lagi? Yang ini. Semuanya ini yang bangun masjid. Tidak ada yang boleh gantikan dia jadi imam. Oh, dia bangun masjid pengen jadi kiai rupanya. Bu acaknya tidak karu-karuan. Tidak tahu huruf sotsin tidak jelas. Tidak jelas. Fatihahnya tidak jelas sama sekali. Salah kan enggak bisa dicontohkan kan dalam Al-Qur'an. Masa Buya nyontokin itu. Nah, ini ada model begitu. Maksud Buya itu begini. Kalau kalian orang yang hafal Quran, coba sedikit wawasan. Jangan sampai gara-gara yang imamnya enggak pakai bismillah langsung bubar. Wah, nah ini kan sudah punya wawasan tadi. Atau imamnya adalah ummi, bacaan Fatihahnya belepotan. Jangan langsung karena saya hafal Quran, saya qori. Pangkas kesombongan dengan ilmu tadi, ya sudah ngikuti. Cuma kalau dirimu itu yang belepotan, jangan maksain jadi imam deh. Kalau selama ini kamu biasa enggak pakai bismillah, yang jangan jadi imam deh. Memang dirimu mungkin pindah dari sini, kalian pergi kuya kirim ke Turki. Rupanya kamu tertarik dengan orang Turki, langsungnya menikah dengan orang Turki, maksudnya pengen jadi keluarga Turki, belajar fikih Hanafi. Ya, kamu pakai di Turki saja, di sini jangan sampai jadi imam kamu kalau enggak mau pakai bismillah. Bukan karena tidak pakai bismillah lalu sesat terjerumus, enggak. Jaga umat yang di sini. Pulang dia kirim ke Turki, pulang langsung alhamdulillah ini. Wah, ini tak rotan balik lagi mondok. Enggak boleh balik ke Turki, jauh dari istrimu nanti. Maksudnya bijak itu loh ya. Kalau kita di lingkungan orang yang pakai bismillah, ya jangan meninggalkan bismillah. Ini bukan masalah dosa ini, karena masalah khilaf di antara ulama. Bijak itu penting. Selesai. Kemudian hal lain lagi, coba kalau kita timbang-timbang. Kalau orang tidak membaca bismillah, ada tidak ulama yang mengatakan sholatnya tidak sah? Tidak membaca bismillah. Ada enggak yang mengatakan tidak sah? Ada. Madhab siapa? Syafi'i. Bertanya lagi. Kalau enggak pakai bismillah, kalau pakai bismillah, apakah ada madhab yang mengatakan tidak sah? Tidak ada. Biarpun madhab Hanafi, Hambali, Maliki, kalau pakai bismillah tetap sah. Oh, di Indonesia kok maksa, lo sudah ngerti, berarti menunjukkan kalau kurang bekal. Biarpun dirimu Maliki, kalau seandainya menjaga umat Syafi'i lalu baca bismillah, enggak disalahkan terang-terangan bismillahnya. Madhab yang lain pakai bismillah tetap sah, apalagi jaga umat. Makanya kita heran, dia Maliki juga bukan, Hanafi bukan, Hambali bukan, gara-gara umrah bismillahnya ketinggalan di Mekah. Aneh, ini masalah fikih ini. Buya biasa ketemu dengan orang tidak pakai bismillah, karena guru Buya ada yang Hanafi, ada yang Maliki, itu biasa. Hanya di antara mereka yang tidak membaca bismillah, bukan terang-terangan, tapi tetap pelan-pelan baca. Ada. Inilah hikmah ilmu. Jadi tidak cukup kita punya ilmu, tapi harus ada hikmah di dalam mengamalkan ilmu. Sampai mana tadi? Sudah sampai di sini dulu waktu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, memberikan kepada kita hikmah, menjauhkan dari fitnah, menjauhkan kita dari ahli fitnah, dan Allah tidak menjadikan kita ahli fitnah. Mengampuni dosa kita semuanya, orang tua kita, guru-guru kita, panjang umur, sehat afiat, khusnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para pemirsa, juga para pendengar dimanapun Anda berada. Demikianlah kajian Zawiyah 2 kita pada kesempatan kali ini. Dan kami sebagai pembawa acara, mohon maaf dan mohon doa selalu. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.